تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على الحرب المعتلة والجهمية، والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، وزناب ما كان مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، وتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال المصنف رحمه الله، berkata الإمام ابن القيم رحمه الله منوكل perkataan الإمام المزني رحمه الله yang menuliskan dalam kitabnya Usul Sunnah bagaimana hakikatnya keyakinan manhaj Ahlu Sunnah Jamaah. Berkata Imam Al-Muzani rahimahullah, wa ta'atu li ulil amri fi ma kana inda Allah azza wa jalla mardiyah, dan wajib taat terhadap para penguasa dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditaat kepada penguasa dalam perkara-perkara yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu diridhai. Ketaatan kepada penguasa tentunya senantiasa berada dalam bingkai ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Allah mengatakan wa atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, wa atiullaha dan taatilah Allah, wa atiur rasul dan taatilah rasulnya, wa ulil amri minkum dan para pemimpin kalian. Ulul amri dibagi ulama menjadi dua bagian. Pertama adalah al-umara, para penguasa. Yang kedua adalah al-ulama, para ulama. Kedua-duanya bagian daripada ulul amri, wajib ditaati oleh kaum mukminin dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wajtinabu ma kana muskhitan, dan menjauhi apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala dimurkai. Ya, jadi ketaatan kita kepada penguasa manakala mereka memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Manakala penguasa tidak memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, bahkan bermaksiat, maka kala itu tidak ada ketaatan kepada mereka dalam bab itu. Ya, kata Nabi kita, la ta'ata li makhluqin, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidaklah ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, baik dia pemimpin, penguasa, bahkan kedua orang tua, ketika keduanya memerintahkan kita untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyisih Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan kepada mereka. Kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika ma laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma. Bila mana keduanya memaksa kalian untuk menyekutukan Allah dalam hal perkara yang kalian tidak memiliki ilmu padanya, maka jangan patuhi keduanya. Ya. Dan ketaatan kepada pemimpin ini adalah bagian daripada tegaknya kehidupan. Ya, hancurnya negeri-negeri kaum muslimin manakala ketaatan kepada pemimpin ini melemah bahkan hilang. Tiga hal yang merupakan sebab tegaknya pilar agama dan dunia. Pertama adalah beribadah menyembah Allah. Yang kedua taat kepada pemimpin. Yang ketiga bersatu padu, tidak bercerai-berai. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innallaha radiya lakum thalathan. Allah ridha dari kalian tiga hal. Ya, apa yang Allah ridai, radhiyallakum an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'an. Allah ridha apabila kalian mengibadati Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Yang pertama, yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillah jami'an. Kalian bersatu padu dengan agama Allah dan tidak bercerai-berai. Yang ketiga, wa an tuti'u man wallallahu 'alaikum amrakum. Kalian patuhi pemimpin-pemimpin yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan menjadi pemimpin atas kalian. Ya, dengan tiga hal ini tegaklah urusan dunia dan agama. Dengan hilangnya satu daripada tiga hal ini akan runtuhlah bangunan dunia dan agama. Saya ulangi lagi, sebab banyak kekacauan di negeri kaum muslimin karena tidak adanya ketaatan kepada pemimpin mereka, bahkan anjuran provokasi agar masyarakat memberontak kepada pemimpin-pemimpin mereka. Sehingga muncullah berbagai macam ragam kekacauan. Ya, di Irak kita sudah melihat, ya, contoh yang konkret, di Libya kita pun sudah melihat, begitulah seterusnya. Manakala lemah ketaatan kepada pemimpin, muncullah ketika itu provokator, muncullah ketidakpercayaan kepada pemimpin, muncullah pemberontakan, muncullah peperangan bersaudara. Muncullah pemberontakan yang akhirnya menumpahkan darah, tercerai-berailah kaum muslimin. Ketidaktaatan kepada pemimpin akan membuahkan perpecahbelahan, pasti. Masyarakat terbagi antara pro dan kontra, antara masyarakat akan terjadi, ya, tentunya antara mereka akan terjadi perselisihan, bahkan mungkin pertempuran. Ketika tak lagi ada namanya persatuan, tak ada lagi ketaatan kepada pemimpin, maka Allah Subhanahu wa taala tak bisa disembah dengan benar. Ingat, ibadah itu hanya dapat dilakukan ketika negeri itu aman. Lihatlah bagaimana para sahabat tak bisa beribadah menyembah Allah manakala mereka tidak aman. Terpaksa mereka harus hijrah meninggalkan kota Mekah negeri ke negeri Habasyah. Ya. Meninggalkan kota Mekah ke negeri Habasyah, kemudian meninggalkan kota Mekah ke negeri Madinah. Jadi tiga hal ini beriring. Manakala satu lepas, yang lain akan mengikut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyabudu rabb hadzal bait," hendaklah mereka beribadah menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. "Allazi at'amahum min ju'." Dialah Tuhan yang mengamankan mereka dari rasa lapar. "Wa amanahum min khauf," yang memberikan kepada mereka rasa aman dari ketakutan. Jadi dapat disembah Allah Subhanahu wa taala manakala lapar hilang. Manakala keamanan tersebar. Allah tak dapat disembah dengan benar manakala kelaparan muncul di mana-mana. Ya, manakala keamanan terganggu di mana-mana. Tak dapatlah Allah disembah. Lihatlah bagaimana sulitnya kawan-kawan yang di Suriah menyembah Allah. Sulit, mereka mau sekolah payah. Kenapa? Sebentar-sebentar datang, ya, peperangan, sebentar-sebentar, ya, peluru-peluru berterbangan, dimuntahkan dari pesawat. Ya. Dampaknya apa? Kacau balau. Lihatlah bagaimana negeri Aleppo yang dahulu indahnya, sekitar sebelum terjadi peperangan bersaudara, Aleppo yang begitu indah, sekarang bagaikan bubur, hancur. Mengapa demikian? Karena terjadinya peperangan. Ya. Demikian juga Irak, negeri yang indah, hancur lebur ketika terjadi peperangan. Manakala peperangan terjadi, nampaknya tak dapat Allah disembah dengan benar. Kita dapat duduk di sini bersimpuh, mendengarkan kajian, mendatangi untuk sholat, karena stabilitas keamanan baik. Maka oleh karena itulah keamanan harus terjaga. Gimana menjaganya? Wujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, peribadatan. Falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka beribadah mengibadati Tuhan pemilik rumah ini. Maka ibadah adalah kunci Allah menurunkan kepada manusia keridhaannya, rezeki, keamanan. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk satu negeri beriman bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, Kami bentangkan bagi mereka keberkahan dari langit maupun dari bumi. Dari langit Allah turunkan rezeki berlimpah-limpah, dari bumi pun demikian. Walakin kadzabu, namun mereka berdusta. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, yaksibun. Maka kami hukum mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Ini tiga hal tadi. Kita ulangi lagi. Apa tadi yang pertama? Peribadatan, menyembah Allah. Tauhid. Yang kedua, bersatu padu, tidak bercerai-berai. Yang ketiga, patuh kepada penguasa. Ini kata Rasulullah, innallaha radiyalakum thalathan, Allah ridha tiga hal. Wa karihalakum thalathan, Allah tidak suka tiga hal. Apa yang Allah ridhai? Anta'buduhu la tusyriku bihi syai'an, sembah dia semata, jangan sekutukan. Wa anta ta'tasimu bihablillah jami'an, kan bersatu padu, jangan bercerai-berai. Wa antuti'u man wallallahu alaikum amrukum, patuhi orang yang menjadi pemimpin kalian. Jangan sampai binatang-binatang lebih cerdas daripada manusia dalam bab ketaatan, kepatuhan kepada pemimpinnya. Ya, lihatlah bagaimana lembah semut, manakala Sulaiman berjalan. Sulaiman mendengar perkataan sang ratu semut. Ya ayuhan namlu, wahai bangsa semut, udkhulu masakinakum, masuk kalian ke dalam sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wahum la yashurun, jangan sampai Sulaiman menginjak-injak kalian, kalian tidak, mereka tidak sadar. Maka seketika semua ya makhluk-makhluk rakyat semut ini masuk ke dalam sarang-sarangnya. Amanlah mereka karena taat kepada pemimpin mereka. Jangan sampai semut lebih pintar daripada manusia. Kau lihat bagaimana yang kita konsumsi lebah, kita konsumsi madu. Kenapa bisa madu kita konsumsi? Karena ketaatan para rakyat lebah kepada pemimpinnya, kepada sang ratunya. Masing-masing sudah ada tugas. Ya, ini bagian mengipas madu supaya madu itu menguap. Tinggallah madu airnya naik ke atas. Ada bagian mencari nektar. Subhanallah. Ada yang mencari royal jelly, mengumpulkan bipolen untuk makanan ratu. Masing-masing punya tugas. Patuh semuanya, tak ada yang membangkang. Minumlah kita madu. Kalaulah mereka membangkang, kita tak minum madu. Jangan sampai cerdas. Ya, ini lebih cerdas, lebah daripada manusia. Masalahnya ini banyak syubhat muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Pemimpin zalim harus ditumbangkan, rezim tagut dan semacamnya, kekacauan pun muncul. Bukan itu cara beragama kita dan bukan itu keyakinan kita. Ini adalah keyakinan dari ulama terdahulu dari zaman ke zaman, dari Nabi SAW. Berkata Imam Muzani, wa tarkul khuruji inda ta'addihim wa jawrihim, hendaklah tidak keluar memberontak manakala mereka melampaui batas, manakala mereka berbuat kezaliman. Ya, banyak keterangan-keterangan dari hadis Nabi SAW akan munculnya penguasa-penguasa yang zalim. Dan Nabi perintahkan para sahabat untuk bersabar. Ya. Innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqani al-hawd. Nanti kalian setelahku akan menemukan berbagai macam bentuk atharah, nepotisme, didahulukan orang-orang tidak berhak. Sabarlah kalian. Ya. Akan muncul para pemimpin-pemimpin yang zalim. Disebutkan Nabi SAW dalam banyak keterangan, dalam banyak hadis Nabi. Famada ta'muruna ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan kami ya Rasul? Isbiru, sabar kalian. Ya. Nabi selalu menyuruh mereka untuk bersabar. Ya. Karena kesabaran rakyat kepada kezaliman penguasa akan lebih besar maslahatnya daripada mereka memberontak. Penguasa punya segalanya. Dia punya tentara, dia punya senjata, dia punya massa, punya kekuatan. Bagaimana mereka akan dilawan? Pastilah akan habis ketika itu masyarakat. Kau lihatlah bagaimana nasib Suriah, habis bangsanya. Yang memunahkannya siapa? Penguasanya. Yang zalim. Penguasanya, bahkan yang kafir. Walaupun kafir, pemimpin yang kafir, masyarakat tak mampu untuk menggulingkannya, belum memiliki kemampuan, haram menggulingkannya. Karena itulah Nabi SAW 13 tahun di kota Mekah, dipimpin siapa ke negeri Mekah? Dipimpin Nabi? Tidak. Siapa yang memimpin? Kaum musyrikin. Pemimpinnya siapa? Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Pemimpinnya siapa? Orang-orang semacam itu. Al-Walid bin Mughirah dan semacamnya. Apakah Nabi menyerang mereka? Tidak. Apa kerja Nabi di sana? Bersabar. Bahkan ketika mereka sudah berjumlah 200 orang, Umar mengajak Nabi SAW, ya Rasulullah, mengapa kita tidak perangi mereka? Kata Nabi, Allah belum izinkan kita. Ya, kenapa? Karena belum masanya. Ya. Sekalipun pemimpin jelas-jelas kafir, kufrun bawah, jelas kekafirannya. Selama kaum muslimin tak memiliki kemampuan untuk menggulingkannya, haram menggulingkannya sampai ada kemampuan. Yang dipastikan mereka memiliki kemampuan, kekuatan yang dominan, kemenangan di tangan mereka. Ketika itu baru boleh. Ya, tapi apabila seorang pemimpin, pemimpin muslim yang berbuat kezaliman, tak boleh, disuruh bersabar. Ya. Kata beliau, wa taubatu ilallahi azza wa jalla. Wajib bagi masyarakat manakala mendapati pemimpin mereka zalim bertaubat kepada Allah. Yang zalim penguasa yang disuruh taubat siapa? Rakyat. Apa kalau kolerasinya apa hubungannya? Ya, kezaliman penguasa itu dampak daripada dosa-dosa masyarakat dan rakyat. Ya, apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kalian, itulah pemimpin kalian. Menghadapi kezaliman penguasa bukan dengan demo, bukan dengan memberontak. Taubat kepada Allah SWT. Masyarakat taubat. Ini dosa daripada mereka, akhirnya Allah timpakan kepada mereka penguasa-penguasa yang zalim. Inilah buah daripada kezaliman penguasa. Ya. Oleh karena itulah kata Imam Muzani, ini Muzani rahimahullah, muridnya Syafi'i rahimahullah, dan ini mazhabnya Syafi'i, wa tarkul khuruji 'inda ta'addihim wa jawrihim, dan tidak memberontak manakala mereka melampaui batas, manakala mereka berbuat kezaliman. Ya. Apa kata para sahabat? Afala nunazi'um? Ya Rasulullah, bolehkah kami merebut dari mereka kekuasaan? Kata Nabi, la. Tak boleh, illa antarau kufran bawahan lakum fiha minallahi burhan. Tidak boleh sampai kalian memastikan dia telah kufur, kekafiran nyata, dan itu ya kalian memiliki tanda-tandanya yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya boleh yakni menggulingkan manakala penguasa yang telah dihukumnya apa? Kafir yang nyata, kufrun bawah, bukan prasangka. Melarang salat contohnya. Memproklamirkan dirinya kafir contohnya. Dan itu pun dengan syarat-syarat yang tadi saya sebutkan. Ketika masyarakat merasa memiliki kemampuan. Kalau enggak disuruh sabar, bahkan disuruh hijrah. Ya. Manakala penguasa zalim, maka solusinya apa tadi? Masyarakat disuruh tobat. Karena ini hukuman. Ya. Nabi pernah menyebutkan kepada kaum Ansar, wahai kaum Ansar, lima hal jangan sampai menimpa kalian. Di antaranya, ya, tidaklah manusia melakukan berbagai macam kezaliman, riba dan semacamnya. Ya, terang-terangan mereka melakukan perzinahan, kecuali akan Allah SWT timpakan kepada mereka jawrus sultan. Allah timpakan kepada mereka penguasa-penguasa yang zalim. Ya, inilah kaidah dan ini cara beragama kita. Dan ini keyakinan kita dan ini bagian daripada agama. Bukan tujuannya untuk menjilat penguasa, mempertahankan status quo, tidak. Ini agama dengan yang kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ahsanallahu ilaikum wal imsaku an takfiri ahli al-qiblati wal bara'ati minhum fima ahdathu ma lam yabtadi'u dalalatan. فمن ابتدع منهم ضلالة كان عن أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا ويتقرب إلى الله بالبراءة منه ونهجره ونتجنب عرته فهي أعدى من عرة الجرب. Kemudian kata beliau, kita pindah kepada poin berikutnya. Apa itu poin berikutnya? Wal imsaku an takfiri ahli al-qiblah. Kita harus menahan diri untuk tidak cepat mengkafirkan ahlu qiblah. Siapa Allah kiblah? Kaum muslimin yang menghadap kiblat yang sama, ke Ka'bah. Di antara keyakinan kita, kita tidak mudah, tidak dibolehkan bermudah-mudah dalam mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Dalam agama kita, kita meyakini takfir itu hak Allah. Allah yang berhak mengatakan kafir, bukan kafir. Hak Allah Subhanahu wa taala, hamba tak punya hak. Apa yang Allah kafirkan, kita kafirkan. Begitu saja. Bukan kita mengkafirkan sembarangan. Kewajiban kita adalah menahan diri untuk tidak mengkafirkan ahli qiblah dengan mudah, dengan serampangan. Ya. Wal imsaku an takfiri ahli qiblati wal bara'ati minhum fima ahdathu, dan jangan kita berlepas daripada mereka. Menahan diri untuk tidak berlepas daripada mereka dengan segala macam dosa-dosa yang mereka buat. Selama mereka belum ya kafir dan keluar daripada Islam. Seberat apapun dosa yang mereka buat, selama mereka belum kafir, tidak boleh kita kafirkan mereka. Bagaimana kita mengetahui dia kafir? Dengan perkataannya, dengan perbuatannya, sampai kepadanya hujah, sampai kepada keterangan. Ya. Hilang segala macam syubhat, baru orang ini bisa dikafirkan. Dan mengkafirkannya pun bukan semua orang. Ya. Apapun yang mereka buat dari maksiat, tak bisa langsung dikafirkan. Ya. Apalagi dia, jika hanya sekedar maksiat, bukan perkara-perkara syirik. Perkara syirik pun yang mereka buat, tak langsung kita kafirkan secara ta'in, per individu, sampai tegak kepadanya hujah. Apalagi yang dibawa kekafiran, dibawa kesyirikan, maka tak boleh kita berlepas diri daripada mereka secara utuh dan total. Ya, bara'ah. Kita hanya berlepas diri dari mereka dalam kemaksiatan yang mereka buat, tapi tetap kita berikan loyal kepada mereka dalam perkara iman yang mereka miliki. Di dalam agama kita ada konsep namanya wala wal bara. Wala adalah loyal, mencintai, menolong, membantu. Wala kita, loyal kita, kita berikan kepada kaum mukminin, ahlu ta'ah yang mereka selalu berbuat ketaatan. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'din, orang-orang beriman, laki-laki, perempuan, mereka satu sama lain saling menjadi wali. Makna wali adalah pembantu, ya, yang mencintai, yang saling kuat mengkuatkan, tolong menolong. Jadi ada sifatnya memberikan loyal yang penuh kepada siapa? Kepada kaum mukminin ahlu ta'ah, yang mereka memiliki ketaatan kepada Allah, yang saleh. Kita wajib memberikan loyal kepada mereka secara utuh. Yang kedua, kita wajib memberikan kepada mereka al-bara'ah secara total, lepas diri secara total. Dari siapa mereka? Dari siapa kita berlepas diri? Daripada kaum musyrikin. Orang-orang musyrik kita wajib berlepas diri dari mereka secara total. Kita bukan dari golongan mereka, mereka bukan dari kita. Tak ada hubungan antara kita dan mereka. Berlepas diri daripada mereka secara total. Dalam bab agama tentunya. Ya, menanamkan kepada mereka kebencian dengan akidah yang mereka miliki. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita memberikan loyal dalam beberapa sisi dan barak dalam beberapa sisi. Dalam beberapa sisi kita mencintainya karena dia orang mukmin, tapi dalam beberapa sisi kita mencintainya karena dia orang ya mukmin yang kurang imannya, orang mukmin yang mencampur adukkan imannya dengan kemaksiatan. Ya. Maka kita benci dia sekedar atau sebesar daripada kadar kemaksiatannya. Dan kita cintai dia sebesar kadar daripada keimanannya. Dalam diri mereka terkumpul wala dan barok. Inilah dia kepada siapa? Kepada ahlu kabair, para pelaku dosa-dosa besar. Kita membenci mereka dengan kefasikan mereka. Kita mencintai mereka dengan sebab adanya iman-iman pada diri mereka. Jelas pembagiannya. Ya, jadi kata beliau wal bara'ati minhum fi ma ahdathu. Ya. Kita wajib menahan diri untuk berlepas diri daripada mereka dari segala maksiat yang mereka buat. Ma lam yabtadi'u dhalalatan. selama mereka tidak melakukan perkara-perkara bid'ah yang menyesatkan, bid'ah yang menguatkan mereka daripada Islam. Bid'ah itu dibagi dua dari sisi beratnya. Pertama, bid'ah mukaffirah, bid'ah yang membuat pelakunya keluar daripada Islam, seperti bid'ah kaum Syiah Rafidah. Ya, banyak bid'ah mereka, bid'ah kaum Syiah kaum Rafidah yang menguatkan mereka dari Islam. Di antaranya keyakinan mereka Quran itu kurang. Ini bid'ah mereka. Keyakinan mereka Jibril itu salah alamat dalam menyampaikan wahyu. Ya, semacamnya. Ini keyakinan kaum Rafidah. Ya, sebagaimana keyakinan Jahmiyah yang menolak semua nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama mereka, inilah namanya pertama bid'ah mukaffirah. Yang kedua, bid'ah mufassiqah, bid'ah yang tidak mengeluarkan seorang daripada Islam, bid'ah yang membuat mereka ya menjadi orang-orang yang diklaim sebagai orang-orang fasik, mufassiqah, membuat mereka layak disebut sebagai orang fasik. Inilah bid'ah yang kedua. Inilah segala macam bid'ah di bawah kesyirikan dan kekufuran. Faman ibtada'a minhum dhalalatan, barang siapa yang di antara mereka membuat perkara-perkara bid'ah yang sesat, ya, kana an ahli qiblati kharijan, maka mereka keluar daripada lingkaran ahlu qiblah, dari lingkaran kaum muslimin. Makanya kita katakan maksud bid'ah di sini adalah bid'ah yang mukafirah. Keluarlah mereka daripada lingkaran kaum muslimin, dari lingkaran kaum muslimin. 72 kelompok yang disebutkan Nabi dalam hadis beliau, terpecah belah umat menjadi 73 kelompok, 72 masuk neraka. Ini yang 72, kata para ulama kita, mereka semuanya masih disebut sebagai ahlul qiblah. Mereka semua masih dalam lingkaran Islam. Ya. Kalaupun mereka dibakar Allah dengan sebab bid'ah mereka, mereka tidak kekal di neraka. Ya. Sebelum faman ibtada'a minhum dhalalatan kana an ahli qiblati kharijan. Siapa di antara mereka membuat bid'ah yang menyesatkan, maka mereka bisa keluar daripada ahli qiblah. Maksudnya daripada kaum muslimin. Itu akan dikatakan mereka keluar daripada kaum muslimin manakala bid'ah mereka yang mengeluarkan mereka daripada Islam. Bid'ah apa tadi namanya? Bid'ah mukaffirah. Uminad dini mariqan, mereka dianggap keluar daripada agama. Wa yutaqarrabu ilallahi bil bara'ati minhu. Wa yutaqarrabu ilallah, dianggap kita sedang mendekatkan diri kepada Allah SWT manakala kita berlepas diri daripada dia. Orang-orang yang membuat bid'ah yang menyesatkan ini, jadi kita menjauhi mereka, kita berlepas diri daripada mereka, ini adalah merupakan ibadah. Ya, kita beribadah kepada Allah dengannya. Kita membenci apa yang dibenci Allah, kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai, Allah membenci bid'ah dan pelaku-pelaku bid'ah, maka kita pun wajib membenci bid'ah dan pelaku-pelaku bid'ah. Wa nahjuruhu, kita wajib memboikotnya jika itulah yang menjadi kemaslahatan besar. Ya, tentunya boikot harus ada kaidah-kaidah yang mengaturnya, bukan sembarang boikot. Ya, sebagaimana Nabi memboikot sebagian sahabat. Ka'ab bin Malik diboikot Nabi selama 50 malam. Tidak ada seorang pun berbicara dengannya. Ini namanya boikot, hajar. Ya. Wa nahjuruhu, kita memboikotnya. Wa natajannabu urratahu, kita wajib menjauhi penyakitnya. Penyakit sesatnya. Fahya a'da min urratil jarab. Sesungguhnya penyakit yang dibawa oleh ahli bid'ah itu lebih dahsyat, lebih cepat menularkan daripada ya penyakit gatal-gatal yang cepat menularkan pada binatang-binatang ternak. Ada penyakit namanya al-jarab, ini kalau kena penyakit satu binatang akan menular kepada yang lain. Sekarang penyakit apa namanya? apa? PKM atau PMK? PMK. PKM, PMK. Ya, penyakit mulut dan kuku, PMK. Ini jarab. Ya. Maka orang-orang yang membawa penyakit bid'ah, mereka lebih dahsyat daripada tertularnya manusia disebabkan penyakit-penyakit kronis, cepat menular. Corona, dahulu corona. Corona ujungnya adalah kematian. Penyakit bid'ah ujungnya adalah kesesatan, ujungnya adalah neraka, iya dan billah. Wa ya'da min 'urratil jarab, dia lebih dahsyat cepat menularkan dibandingkan penyakit menular yang ada pada binatang. Kita padakan sampai di sini ikhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ini ada soal, kita tidak boleh memberontak kepada penguasa yang zalim. Bagaimana dengan surat Hud ayat 113? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Bagaimana, apakah ayat ini menyuruh kita memberontak? Tidak, ayat ini melarang kita condong mendukung orang-orang yang berbuat kezaliman. Wala tarkanu, janganlah kau condong ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Makna condong kau jangan mendukungnya, meridainya. Ya, enggak ada sama sekali pertentangan antara kaidah kita dalam beragama dilarang memberontak kepada penguasa yang zalim dengan ayat ini, enggak ada. Yang ada adalah kesalahan dalam memahami ayat ini. Ayat ini tak nyuruh kita memberontak, ayat ini adalah merupakan larangan untuk condong kepada orang-orang zalim secara umum. Baik dia orang zalim tersebut rakyat maupun penguasa, maupun teman sendiri, maupun istri sendiri, maupun anak sendiri. Dilarang kita condong kepada mereka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Dampaknya fatamassakumun nar. Fanya sebabiah, maka dengan sebab kalian condong kepada mereka, kalian dapat terkena api neraka membakar kalian. Ya. Fahimtum? Jelas? As-sa'il? Wadih insyaAllah. Padakan sampai di sini. Naktafi bihadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala irbat.